Glicia ya Reko. Mong sliramu sing ono ning jero atiku ora bisa diganti wong liya. Mong sliramu sing ono ning jero atiku ora bisa diganti wong liya. Yen nganti aku pepisahan karo sliramu, bebasan nyawa pisah karo roko. You can dede. Hatiku iki rapi sumbenjani, yang sliramu sing jero ati. You can do it.